Kita lanjutkan hadis kita, hadis ke-22 dari bab ini, yaitu nomor 1809, di mana di dalamnya disebutkan hadis Jurayj fattafaqa lafdhu min hadis Malik, yakni perbedaan-perbedaan dalam lafaz, beberapa lafaz antara qiyam dengan qiyam wa ma'asratu. Dan kita ambil hadis yang ke-24 nya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala sa'altu Aisyah ummul mu'minin, aku bertanya kepada Aisyah ummul mu'minin, bi ayyi syai'in kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail, dengan apa Nabi memulai sholatnya apabila dia bangun malam hari. Qalat, dia mengatakan, kana idza qama min al-laili iftataha salatahu, adalah Nabi apabila dia bangun dari malam, dia buka solatnya atau diawali solatnya, Allahumma ya Allah Rabba Jibrail Jibrail wa Mikail wa Israfil, Jibrail atau Jibril, Mikail dan Israfil, nama-nama malaikat. Fatir as-samawati wal-ard, yani yang menciptakan langit dan bumi. Alim al-ghaib wal-shahada, yang mengetahui tentang ghaib yang tidak tampak, wal-shahada yang tampak. Anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifu, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu pada apa yang mereka berselisih di dalamnya. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idnik, beri aku hidayah pada apa yang diperselisihkan dari kebenaran seizin. Maknanya adalah qad tsabbitni alaihi, kokohkan aku di atasnya, yakni kokohkan pendirianku di atas kebenaran itu. Innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki untuk meniti jalan yang lurus. Ihdini lima khtulifa fihi minal haq, sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina siratul mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Maknanya adalah sabitni, kokohkan aku di atas jalan yang lurus. Imam Nawawi mengatakan ketika menyebutkan Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard alim al ghaib wa syahada, qala al ulama, ulama mengatakan khassahum bil dzikr, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan namanya ini, Jibril, yakni Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Kemudian sebutkan langit, pencipta langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tidak tampak. Wa ikana Allah Ta'ala Rabb kullil makhlukat. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb seluruh makhluk, yang menciptakan, yang mengatur. Kama taqarrara fil Qur'an wa Sunnah min dha'irihi min al-idafati ila kulli 'azimin al-murattab wa kabir ash-sha'n duna ma yahtaqiru wa yastasghir. Sebagaimana juga ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang senada dengan ayat-ayat dengan ungkapan ini, yaitu mengidhafahkan atau menyandarkan kepada setiap sesuatu yang agung, yang teratur, yang kedudukannya yang besar, kabirus syah. Tidak kepada sesuatu yang dianggap enteng, kecil. Tetapi disandarkan kepada hal-hal dari makhluk-makhluk Allah yang agung, yang besar. Ya, seperti sama juga dengan fayuqalu lahu subhana, lalu dikatakan kepadanya Rabbus samawati wal ardh, Rabbu al-arshil karim, Rabbul malaikat wal ruh, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain, Rabbul nas, malikun nas, ilahun nas, Rabbul Rabbul alamin, Rabbu kulli syai'in, Rabbul nabiyyin, خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا. Ya, itu semuanya adalah hal-hal yang agung. Ya, Rabb yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur langit dan bumi. Menciptakan dan yang mengatur, yang memiliki arsy yang agung, arsy yang mulia. Rabb para malaikat, ruh dan ruh, Rabb dua timur dan dua barat, Rabb yang menciptakan manusia, Malikun Nas yaitu raja manusia, Ilahun Nas yang diibadati oleh manusia, Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan langit dan mengatur, ya, mengatur jagat raya, alam semesta, Rabb kullu syai' dan seterusnya. Fa kullu dhalika wa syibuhu wasfun lahu subhanahu bidalailil 'azma. Ungkapan-ungkapan yang disebutkan di atas dan yang semisalnya itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyifati Allah dengan indikasi yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azimu qudratihi wal mulk, agungnya kudrah Allah Subhanahu wa taala, agungnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusta'mal dhalika fi ma yahtaqir wa yastasghir. Dan tidak dipakai hal ini pada hal-hal yang kecil atau yang dianggap enteng, Misalkan tidak disebutkan Rabbul Hasyarat, Rabb yang menciptakan, yang mengatur binatang-binatang kecil, semut, tidak kerasa keagungannya. Atau Khaliqul Qirda, yang menciptakan monyet, wal khanazir, yang menciptakan babi, masyabuh dzalika 'ala al-afrad, atau yang semisalnya dari individu-individu dari makhluk ini. Tidak disebutkan gitu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya. Maka hal-hal yang ini disebutkan dengan ungkapan Rabbu kulli syai' atau Khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi ketika disandarkan Rabb kepada makhluk-makhluk Allah yang agung, ya, yang menggambarkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yuqal khaliqu makhluqat, khaliqu kulli syai'. Ya. Yang menciptakan makhluk-makhluk, yang menciptakan segala sesuatu. Wa hina idzin tadkhulu hadhihi fil 'umum. Maka ungkapan yang ini semuanya masuk. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang luput. Tapi tidak disebutkan masing-masing namanya atau jenis-jenisnya. Tapi yang disebutkan itu jenis-jenisnya adalah makhluk-makhluk Allah yang luput. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk-Nya yang besar. Asy-syamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wa seterusnya. Untuk apa? Menunjukkan bahwa pertama agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agungnya ciptaan Allah tentu agungnya yang menciptakan. Di sini semakin jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya dengan semua yang agung dan menunjukkan akan keagungan. Dari hadis ini juga, hadis ini sangat perlu kita menghafal doa ini. Ini adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dalam apa yang diperselisihkan. Terkadang kita bingung kondisi membingungkan. Maka adalah selalu kita berdoa dengan doa ini agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk pada apa yang diperselisihkan. Terkadang di dalam akuan ulama, perkataan-perkataan ulama di dalam memahami agama ada kontroversial. Atau sikap-sikap juga sekarang ini, apalagi pada zaman yang banyak fitnah. Maka dengan mengucapkan doa ini, baik pada malam hari atau di luarnya atau siang hari, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Maka sebelum kita berdoa juga dalam antara menerang ayat ini menerangkan kepada kita tentang bagaimana adab berdoa. Ini adalah bertawasul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Alim al-Ghaib wa Syahada, Fatir as-samawati wal ardh, Alim al-Ghaib wa Syahada, itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebutkan sifat-sifat itu. Kita sebutkan juga nama-namanya Fatir. Walillahi asma'ul husna baru permohonan kita yang kita ajukan. Ya, juga bagian dari sifat Allah sebut anta tahkum baina ibadika fi ma hum fi ikhtilafin fi ma kanu fi ikhtilafun. Lalu permohonan kita ihdini, beri aku petunjuk. Ya. Semoga doa ini bisa kita hafal dan bisa kita amalkan agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Adapun hadis yang kedua itu terlalu panjang. Tapi pertama sudah menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun pada malam hari, dia membaca doa iftitah. Apa doa iftitahnya? Mulai dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Apa yang sudah diajarkan kepada sebagian kita dahulu itu campur aduk. Dan misalkan kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa qurratu wasila inni wajjahtu wajhiya lillahi. Ini ada campurannya dengan ayat. Ya. Yang pertama, kabira alhamdulillah katsira, yang benarnya adalah ketika kita sudah takbiratul ihram, kita ucapkan misalnya takbiratul Allahu akbar. Lalu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu sudah cukup. Itu satu riwayat. Sebagaimana Allah mabai bain bain khotayaya sampai selesai, itu satu riwayat. Ketika kita salat membaca zikir-zikir dalam salat cukup satu riwayat saja. Dalam satu salat itu jangan digabungkan dua riwayat atau tiga riwayat. Menggabungkan dua riwayat atau tiga riwayat sama dengan menggabungkan qiraah dengan sekian riwayat juga. Baca surat atau bacaan Al-Qur'an dengan qiraat yang lain, dengan riwayat yang lain. Jadi satu aja. Untuk sholat berikutnya mau baca yang lain silakan. Untuk sholat berikutnya dibacakan yang lain mau silakan. Ya. Banyaknya atau beragam riwayat yang datang kata ulama, ya sekali-sekali pakai ini, sekali-sekali pakai yang satu lagi. Tidak digabungkan atau dikumpulkan semuanya dalam satu sholat. Kemudian bacaan wajah itu atau ini wajah itu yang biasa dilakukan, tidak ada pakai ini wajah itu, tapi langsung Allahu Akbar takbiratul ihram. Lalu setelah itu wajah itu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wajah itu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa ana ini tadi, ya, wa ana awwalul muslimin. Ada sebuah riwayat bukan wa ana minal muslimin, ada mengatakan wa ana awwalul muslimin. Baik. Tidak hanya sebatas itu. Sambung lagi. Ya, kalau kita mungkin ini anak-anak, mungkin wallahu alam ya, dahulu kalau anak-anakku terlalu panjang, susahnya apa? Dipotong saja sampai siku. Enggak. Bacaannya sampai lagi. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana 'abdu. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dzurubi jami'an. Innahu la yaghfiru dzuruba illa anta. Wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif 'anni sayyi'ah la yasrif 'anni sayyi'ah illa anta. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. Panjang ya, maka mungkin inisiatifnya dulu sudah tua anak-anak terlalu panjang. Kenapa tidak bacaan, ajarin aja bacaan yang pendek ya. Subhanallah wa hamdik tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Sahih. Itu boleh. Allah mubahir. Ya, sedikit panjang tapi. Tapi ini yang lebih panjang. Kemudian yang tadi Allahu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mencantumkan dalam kitab sifat salat Nabi kurang lebih ada 12 riwayat jenis bacaan yang dibaca untuk doa iftitah. Nah, silakan kita menghafal beberapa bentuk untuk memvariasikan salat kita. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan mempelajari makna-makna dari doa-doa ini. Ya, salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.